Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sami sehat nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Ini dengung karena kurang kecil lah Pak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan malam Jumat kali ini kita panjenengan sami sesarengan mengingat dan memurojaah hal-hal yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Leres, yang namanya bulan Ramadan itu dalam setahun datang satu kali. Untuk menyambutnya kita ini perlu saling mengingatkan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, dielingaken, ya. Karena sungguh saling mengingatkan itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan ilmunya memang membeda-bedakan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Jin, manusia, malaikat, satu sama lain berbeda-beda. Benten-benten. Nggih napa mboten? Nggih. Terus yang namanya manusia satu sama lain pun saling berbeda-beda. Ada yang dados nabi, dados rasul, enten tiang biasa seperti kita ini. Di antara para rasul pun Allah Subhanahu wa taala beda-bedakan. Satu sama lain diberikan keutamaan yang berbeda, beda. Itu semua kembali kepada kebijakan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ugi sami, sama saja juga yang namanya waktu juga demikian. Satu waktu ada yang diistimewakan, waktu yang lain tidak. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Tidak sama rata dalam keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhur." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Napa mawon? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadats Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Muslim, muslimat, ya, kedah apal. Karena semua hukum-hukum di dalam Islam niku berkaitan dengan bulan, dipastikan itu bulan apa? Hijriyah. Misalnya ketika seorang suami mentalak istrinya, itu hitungannya bulan apa? Apa Januari, Februari, Maret, April, Mei, apa Muharram, Safar, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita tahu satu waktu dengan satu waktu yang lain berbeda keutamaan, tentunya kita mengerti di antara yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan suci Ramadan. Tempat juga demikian. Tempat dalam satu kampung ini Ketinggar nggih Pak nggih, Ketinggar ya. Kali Tinggar. Masjid, pasar, dan rumah penduduk yang paling bagus adalah masjidnya. Yang paling bersih adalah apa? Masjidnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambun ngendika, ya, sudah bersabda, "Inna ahabbal biladi ilallah masajiduha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tempat di dalam kampung, daerah, negeri yang paling dicintai oleh Allah itu masjidnya. Ya, masjidnya. Orang kalau semangat bangun masjid, pahalanya besar. Tapi kalau orang bangun rumah sebagus apapun, ya, dengan orang yang membangun rumah biasa saja, yang penting fungsinya sama untuk menutup aurat, tidak kemudian pahalanya lebih banyak. Ini rumahnya gede, ada kolam renangnya, garasinya besar. Yang ini biasa. Tidak kemudian yang lebih mewah lebih banyak pahalanya. Tapi kalau masjid, kita semangat bangun masjid, kita semangat bangun masjid, ya, itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan istana di surga. Nanti di akhirat itu bukan rumah kayak rumah kita kayak gini, tipe 36, 45, umair, lemaih, mung-mungan, boten. Mungkin teng akhirat, rumah itu istana. Rumah itu apa? Istana ageng, besar. Kemudian tempat juga di sana ada Mekah, ada Madinah, enten Purbalingga. Pasti beda. Orang sholat di masjid sini pahalanya satu, tapi kalau di Masjid Nabawi pahalanya 1000. Kalau di Masjidil Haram pahalanya berapa? 100.000. Lah kalau di rumah, nungme dewek, di rumahnya sendiri, pira pak pahalane? Ya, tidak dilipatkan 27. Satu, tidak dilipatkan 27. Dan ulama silang pendapat, sah nopo mbotene. Bahaya nopo mboten? Bahaya ya. Nah, namun yang sahih, sholat di rumah sah. Bagi laki-laki yang tanpa udzur, sah. Meskipun dosa. Meskipun apa? Dosa. Dari pemaparan mukaddimah ini sebenarnya telah dirangkum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qasas ayat 68. Mungkin ditengali malih. Rada kesupen iki, ya. Al-Qasas ayat pinten, Pak? 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Dan Rabbmu, wahai Nabi SAW, telah menciptakan makhluk-makhluknya dan memilah dan memilih. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Mekah, Madinah, Purbalingga, Purwokerto. Allah pilih Mekah, Madinah, tanah suci. Paham nggih? Paham. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tanaman. Kita dipilih jadi manusia. Kita dipilih jadi apa? Manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bulan yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Maka nalahumul khiyarah. Bagi kita sebagai makhluk mboten saged milah-milih. Ya, enggak bisa kita usul. Ya Allah usulah aku jadi tanaman baik. Saya usul jadi nabi, saya usul jadi malaikat, mboten saged. Kita sekarang ini terima Allah menciptakan kita sebagai hamba. Manusia biasa, berjenis kelamin laki-laki misalipun, ya. Sudah diterima. Amalkan syariat Allah terkait laki-laki muslim. Jadi enggak ada istilah aku janjane wong wadon tapi terjebak di fisik lanang. Akhirnya dadi bencong. Imboten nam enggak boleh seperti itu. Jadi kita ini menerima apa yang Allah tentukan. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menentukan bulan suci Ramadan sebagai waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat istimewa. Dan alhamdulillah ampun caket. Kirang-pirang dinten, Pak? Berapa hari? 6 hari lagi. 6. Yang jelas 1 Ramadan, ya kan? Yang jelas 1 Ramadan. Ini nanti bulan suci Ramadan itu disebut dengan Syahrun Karim. Wulan ingkang mulia. Karim dalam arti bahasa Indonesia itu bisa diartikan dermawan. Bulan yang penuh dengan kedermawanan. Maksudnya penuh dengan kedermawanan. Di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan banyak sekali pahala yang tidak dipersiapkan di bulan-bulan yang lain. Dan juga bisa kita mengerti di bulan suci Ramadan hendaknya kita juga dermawan. Nggih, ampun pelit bae, ya. Nah, kita itu meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang sangat pemberi, dermawan, terlebih lagi kalau memasuki bulan suci Ramadan. Bukan kita menunggu pengumuman sedekah iftar, tapi kita tanya. Kita apa? Tanya. Adakah panitia buka puasa? Saya pingin donasi sedikit harta saya agar supaya saya mendapatkan pahala orang yang berpuasa karena memakan makanan saya. Jadi aktif. Jadi apa? Aktif. Mengejar. Cara wong pasar ya, Ramadan itu untuk seorang muslim perpegan. Ya. Perpegan. Ramadan itu waktunya kita menyerbu pahala. Menyerbu apa? Pahala. Dan waktunya sangat singkat, hanya 30 hari. Kadang-kadang 29 hari. Tergantung ru'yatul hilal, tergantung naam melihat hilal atau kita menunggu keputusan sidang itsbat pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan Al-Qur'an. Untuk menurunkan apa? Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ini hujan apa? Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan yang bermanfaat, ya. Kita kan enggak kepingin ya hujan tapi bawa banjir. Hujan bawa bencana, hujan bawa musibah. Kita kepingin hujan membawa manfaat, ya. Apa maning jere beras lagi larang, ya bang? Nek ora sida panen primen pak, ya pasrah, ya pasrah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan hambanya. Zat yang memberi rizki di waktu murah, itulah Allah yang akan memberi rizki di waktu mahal. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu apa? Khawatir, insya Allah ma'am, insya Allah diberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 85, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quranul Karim untuk manusia sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Bahkan melebihi akomodasi atau sarana prasarana duniawiyah yang lain. Sekarang misalnya ya, misalnya kita lahir hidup terus tidak ada Al-Quran. Kita lahir hidup terus tidak ada Al-Quran. Kinten-kinten pripun pak? Kehidupan kita akan bermartabat apa justru kita akan seperti hewan? Jawabannya kita bisa seperti hewan. Kita akan menggunakan hukum yang kuat makan yang lemah. Kita akan memakai hukum rimba. Tidak ada istilah keadilan. Yang ada adalah kezoliman. Manusia tidak akan terdidik memikirkan yang lain. Selalu memikirkan diri sendiri. Cenderung serakah. Cenderung buas. Jika tidak ada apa? Al-Quran. Tapi sebaliknya, ketika ada Al-Quran, kemudian kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan serba terbatas, dijamin tetap bisa menjadi manusia yang bermartabat. Empun enten contohnya, sinten para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Para sahabat itu hidupnya sangat sengsara. Pakaiannya terbatas, makanannya terbatas, ya. Semuanya terbatas. Bahkan Masjid Nabawinya saja terbatas. Kalau kita nih Masjid Al-Ikhlas, keramik, ya kan? Bagus bangunannya, bagus. Sound sistemnya bagus. Air juga ada, kamar mandi ada. Masjid Nabawi. Ini kalau hujan kayak gini pun buatan ketulungan. bocor, ya, bocor. Kita alhamdulillah listrik ada, sound system ada, keramik ada, kaca ada, genteng juga kokoh. Fuqara wal masakin. Tapi karena mereka dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan Al-Qur'an, tetap menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang adem, tentrem, seneng, ya. Adem, tentrem, seneng, bermartabat. Itu semua karena petunjuk apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu dalam hidup kita sangatlah besar. Sangatlah apa? Besar. Dan ternyata diturunkan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Maka dengan itu bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Sangat sangat mulia, ya. Apakah Al-Qur'an diturunkan langsung 30 juz di bulan suci Ramadan? Jawabannya tidak. Di bulan suci Ramadan itu diturunkan pertama kali. Maksudnya diturunkan di bulan suci Ramadan, maksudnya Al-Qur'an diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Setelah itu berangsur selama 23 tahun. Ya. Selama 23 tahun membimbing, meluruskan, mengarahkan manusia yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan napa, Pak? Syahrul Quran. Itu ilmu. Jadi kalau kita mau menyambut bulan suci Ramadan itu yang perlu diambil satu ilmunya apa sih Ramadan, ya kan? Dua, diambil azmnya, kita harus punya tekad menjadi orang soleh, karena menjadi orang soleh hukumnya wajib. Menjadi orang soleh hukumnya apa, Mas? Wajib apa sunnah? Wajib, nggih. Mboten saya ragu-ragu, wajib, ya. Menjadi orang soleh hukumnya wajib. Yang ketiga, mempersiapkan doa. Kita ini di bulan Syaban, belum tentu menemui bulan Ramadan. Dan ketika menemui bulan Ramadan, belum tentu kita bisa action, belum tentu kita bisa praktek semangat meraih keutamaan Ramadan. Jadi perlu apa? Doa. Jaluk, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di bulan suci Ramadan kita bisa memanfaatkan. Jadi ringkasnya berapa? Tiga. Satu, ilmu terkait Ramadan. Kita tuh menyambut bulan suci Ramadan tuh harus paham. Ya, apa itu Ramadan? Apa yang aku harus lakukan? Nah, kalau sudah tahu, baru yang kedua, tekad, semangat, berazam di dalam hati, aku ngudu dadi wong bener, ya. Kemudian yang ketiga, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menjadi orang baik. Agar bisa menjadi orang baik. Terkait dengan ilmu Ramadan, kita sudah ambil beberapa poin. Yang pertama apa? Bulan istimewa. Ilmu kan ini? Bulan istimewa. Bulan suci Ramadan, bulan istimewa. Yang kedua, bulan suci Ramadan, bulan apa? Bulan Al-Quran. Bulan apa? Al-Quran. Maka di antara yang harus kita tekadkan dan kita latih adalah membaca Al-Quran. Maos tadarusan Al-Quranil Karim. Mboten kedah ngangge mik, ya. Boleh di rumah, boleh di masjid. Dan tidak perlu dan tidak harus menggunakan mik. Kita boleh membaca lepas mik. Yang jelas karena Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran. Syahrul Madha, Syahr Al-Quran. Maka dari sekarang ini, tanggal 29 Februari ini, tanggal berapa ini Syabannya ini? Syabannya bulan apa, Pak? 20? Ya, Sami, kulonggi kesupen. 20 Syaban, monggo ta'awwadu, biasakan membaca Al-Quran. Ini sudah harus. Maksudnya harus itu bukan kemudian dosa kalau enggak, tapi kalau kita ingin menjadi orang yang ringan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, mulai sekarang nih 10 hari ke depan, monggo dibiasakan membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dari kitabillah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Nah, surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, 42 huruf. Berarti 420 pahala. Lah kalau kita alhamdulillah bisa membaca dari surat Al-Baqarah misalnya setengah halaman, satu halaman, pahalanya insyaallah banyak. Yang penting ikhlas. Yang penting apa? Ikhlas. Kemudian ilmu terkait Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Fa fi sahihain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila telah tiba bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan kelas kakap dibelenggu. Apa makna pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan? Apakah surga punya pintu? Jawabannya iya, surga punya pintu. Lalu apa makna yang lain terkait sabda Nabi alaihi salatu wassalam, pintu-pintu surga itu dibuka? Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan, wa innama tuftahu abwabul jannati fi hadha syahri likathratil a'malis salihah wa targhiban lil 'amilin. Pintu-pintu surga dibuka di bulan suci Ramadan itu karena banyaknya amal-amal saleh yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan yang tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain. Ini rezeki. Kita mengerti bahwasanya di bulan suci Ramadan ini banyak amalan-amalan soleh yang bisa kita amalkan. Karena kalau seandainya tidak ada amalan, namun kita memaksakannya menjadi hal baru dalam urusan agama. Siyose diterima apa mboten, Pak? Nggih mboten ditampi, karena masuknya pada amalan yang tidak disyariatkan. Maka ketika di bulan suci Ramadan, pintu-pintu kebaikan dibuka, amal-amal soleh dibuka, itu rezeki. Itu makna pintu-pintu surga dibuka, yakni dibuka banyaknya amal-amal soleh. Sehingga kita tinggal milih, kita tinggal beraksi, kita tinggal praktek, kita tinggal amalkan. Salah satu yang menjadi keistimewaan apa? Puasa. Puasa. Puasa itu ya, kalau kita ingin puasa sebulan penuh, selain bulan Ramadan gak boleh. Tidak? Tidak boleh. Kalau banyak, selain bulan suci Ramadan, boleh, tapi jangan sampai full. Jangan sampai apa? Full. Maka dari itu makna hadis bahwasanya di bulan suci Ramadan dibuka pintu-pintu kebaik, pintu-pintu surga, maksudnya dibuka pintu-pintu amal soleh. Kemudian yang kedua, dibukanya pintu-pintu surga dikhabarkan oleh Nabi kepada kita untuk mendorong, memotivasi agar kita semangat. Agar kita apa? Semangat. Sekarang semua yang Allah syariatkan, yang Allah perintah, yang Allah larang, itu tidak ada kepentingan di balik batu. Artinya tidak ada kemaslahatan, manfaat yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita mikir aneh-aneh. Jere Allah Subhanahu wa ta'ala maha cukup, maha kaya, deneng esi perintah-perintah gitu ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintah, memerintahkan kebaikan dari perintah tersebut untuk siapa? Untuk kita. Ya, untuk kita, bukan senes kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya, termasuk puasa, termasuk apa? Nah, membaca Al-Qur'an, itu semua kembali baiknya kepada diri kita masing-masing. Enggak boleh kita curiga. Perintah kayak nana apa ge? Enggak, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan sesuatu, itu baiknya untuk kita. Allah itu pencipta kita, pemberi rezeki kita, pengatur kita, bukan atasan kita. Kalau atasan kita kan sama-sama wong butuh kan, walaupun atasan kan menungsa, manusia juga. Jadi kalau perintah bawahan mestinya karena butuh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan atas, seperti atasan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta kita, pengatur kita, pemilik kita, yang sangat kasih sayang kepada kita. Sehingga kita ketika ada perintah apa, berita apa, ambil. Ketika ada berita pintu-pintu surga dibuka, segera kita satset gitu, gercep, jangan kelamaan. Ya, orang sudah mulai berlomba-lomba mencari surga, kita masih bermimpi dalam naam hinanya dunia ini. Hinanya dunia ini masih terlalaikan dengan duniawiyah. Bahkan sampai di bulan suci Ramadan, rugi enggak? Rugi, ya. Orang yang paling rugi itu adalah orang yang di musim-musim kebaikan saja masih kelalen, masih lupa, masih tidak semangat. Wong pada puasa ya ora urusan. Orang pada baca Quran ya ora kepengin. Wong pada sedekah ya ben lah nganah gitu. Orang pada sholat raweh ya enggak tertarik. Ini namanya benar-benar orang makhzul. Apa makhzul? Orang yang tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Seorang mukmin itu dibawakan hadis ini saja sudah kesenangan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka. Wah, itu mukmin mukminah muslim muslimah sudah sangat bahagia. Sudah sangat apa? Bahagia. Kita ini sekarang hidup di dunia ini makan, minum, istirahat, kerja, makan, minum, istirahat, kerja, mengakhiri umur. Ini untuk apa sih? Kita cari apa kalau bukan cari surga? Kita pasti tujuannya adalah apa? Al-Jannah. Al-Jannah. Ternyata di bulan Ramadan dibuka itu pintunya. Banyak sekali kesempatan beramal saleh. Wa tughlaq abwabun nar. Apa makna pintu-pintu neraka ditutup? Apakah neraka punya pintu? Jawabannya iya. Neraka itu pintunya 7. Adapun surga pintunya 8. Ya. Pintu neraka itu berapa? 7. Disebut dengan nama-nama neraka, ya. Kemudian surga pintunya berapa? 8. Yang kedua, yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka ditutup, karena di bulan suci Ramadan kemaksiatan itu cenderung minim. Kemaksiatan cenderung apa? Minim. Orang-orang yang biasa maksiat kayong mandan rikuh, iya apa enggak? Ya kayak masa lagi puasa jere maksiat baik, ngebrik. Ngebrik ngerem. Ya. Walaupun kalau kita yang seperti itu jangan cuma ngerem. Ya. Ya, diberhentikan, empun, jangan dilanjutaken. Karena orang yang tobat niat untuk melanjutkan boten ditampi, ya. Berhubung puasa ya maksiate mandek disit ya. Mongko nek Idul Fitri ya. Nah, gue lanjut maning. Senes kelentu niku nggih. Salah. Ya, salah. Nanti di bulan Ramadan itu mayoritasnya alhamdulillah maksiat itu mengecil. Maksiat itu apa? Mengecil, menyedikit. Hampir rata-rata orang itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masjid-masjid itu jadi kecil, berhubung jamaahnya jadi banyak. Lonjakan jamaah ditaksir 2-3 kali lipat. Ya. Nah, mudah-mudahan di Masjid Al-Ikhlas nggih ngeten nggih. Nggih. Enten lonjakan apa mboten, Pak? Enten, alhamdulillah. Ya. Karena ketika musim-musim ketaatan seperti itu, jangankan di masjid-masjid sini ya, Masjidil Haram itu kalau Ramadan penuh manusia itu. Kalau memasuki, kalau tahun kemarin, tahun 2023 berarti ya, itu malam 27-nya di Masjidil Haram Mekah itu sholatnya ya mengular 3,5 kilo. 3,5 kilo tebih nggih Pak, tebih ya. Nah, kalau sini ya mengulet lah ya, ulet ya, sedikit aja wis ya, mengulet berapa meter kan gitu. Nah, jadi kaum muslimin seantero dunia ini kalau bulan suci Ramadan pada semangat. Maka orang kali tinggar ngudu semangat ya. Orang Purbalingga ini ngudu semangat. Bareng-bareng merebut surganya Allah Subhanahu wa taala, bareng-bareng lari ngedoi neraka ya, neraka. Ya, di bulan suci Ramadan nanti kesempatan emas. Benar-benar bagus. Di saat manusia terkondisikan, kita ikut dalam lingkaran orang-orang baik. Lingkaran orang-orang baik. Wasufidati syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Maksudnya, satu, mereka tidak bisa menggoda seperti godaannya di luar Ramadan. Ya. Kenapa kita artikan seperti itu? Ya buktinya pas Ramadan esih ana bae wong ora puasa. Ya enggak? Iya, apa maning puasane wong pasar sedina tok rong dina, ya. Walaupun tidak semua orang-orang peken seperti itu, tapi menjadi hal yang mungkin agak umum, ya. Puasane ya ngarep karomburi mungkin ya. Nah, barakallahu fikum. Sholat raweh juga kayak gitu. Kalau awal-awal Ramadan, wah kebek ya, mbludek masjid dadi cilik. Tapi begitu wis mandan tengah, mandan buri gitu nih gari wong tua dok ya. Ya barakallahu fikum. Karo bocah-bocah sing gawe geger. Jadi setan nanti di bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menggoda seperti di bulan-bulan yang lain. Artinya kalau kita di bulan suci Ramadan berkesempatan sekali menjadi orang baik, berkesempatan sekali menjadi orang baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ayat berapa tadi yang tadi maghrib saya baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu ayat ke 84 Al-Baqarah 84. Wahai segenap mukminin mukminat, telah diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian berpuasa, agar kalian bertakwa. Agar kalian apa? Bertakwa. Apa sih orang bertakwa itu? Apa definisinya orang bertakwa? Apa itu orang bertakwa? Orang bertakwa itu orang yang mayoritas hidupnya kebaikan. Tidak dikatakan bertakwa harus meninggalkan dosa 100% yang enggak bakal ada. Gimana, Dan? Iya, kita kan bisa lupa. Bisa karena enggak punya ilmu, bisa bodoh, bisa lupa. Maka orang bertakwa itu orang yang mayoritas hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, ya. Dan dia bertobat dari dosa besar, ya. Nah, jadi kalau orang melakukan dosa besar, apalagi rutin, ya nggak bisa dikatakan bertakwa. Kalau orang melakukan kebaikan, kemudian meninggalkan dosa besar, memang sesekali dia jatuh pada dosa, bertobat, istighfar, kembali lagi, dia masih bisa dikatakan orang yang bertakwa. Sekarang dengan komponen waktu, Ramadan, amalan dibuka, kemaksiatan mengecil, setan-setan dibelenggu, untuk menjadi orang bertakwa lebih mudah apa enggak? Lebih mudah. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam ya mengatakan apa? Raghima anfum ri'in, celaka seseorang. Celaka itu apa? Rugi ya. Celaka seseorang masuk bulan suci Ramadan dan dia keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wong pada sholat, orang melu sholat. Wong pada traweh, orang melu traweh. Orang pada puasa, tidak puasa. Orang pada taat, maksiat baik. Ya. Itu kenapa? Kalau orangnya normal, mengikuti masyarakat, mengikuti masyarakat muslimin pada Ramadan, diampuni insya Allah dosanya. Ya enggak? Gampang. Orang pada sahur kita sahur, tenang baik ora dewekan. Ya, kabeh-kabeh ya tangi, ya mangga. Iya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampun tabuh tigo, kan gitu biasanya kan? Iya. aja kelalen, jangan kangkunge diinget gitu. Nah, iya, itu orang udah bangun, cuma asal kita normal, biasa, baik, mengikuti mayoritas muslimin, kita sahur, ya enggak? Iya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, buka puasa, orang pada baca Quran, kita ngikuti aja, ikut baca Quran. Orang pada sedekah, kita ngikuti sedekah. Orang pada sholat wajib, kita ikut sholat wajib. Orang pada sholat tarawih, kita ikut sholat tarawih. Gitu aja rutin. Dan orang yang rutin seperti itu, ya insya Allah dapat Lailatul Qadar. Insya Allah dapat apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu, ya tidak usah dibahas kapan itu. Walaupun ulama ada yang membahas, tapi kita ya orang sama mumet-mumet, kapan sih? Ya malam Lailatul Qadar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, seandainya Lailatul Qadar itu satu hari dalam satu tahun, tetap tegolet. Maksudnya dalam setahun ini harus jadi wong soleh. Aja maning 10 hari terakhir, anu gampang banget. Ya, menurut para ulama yang soleh-soleh itu, taharrau Lailatul Qadri, carilah dengan sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, gampang banget. Kenapa cuman 10? Tinggal rutin di 10 itu, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Nah sekarang kalau kita dari awal sudah merutinkan, badal isya wong pada traweh ya melu traweh, ya. Nah, mudahlah mengikuti manusia, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Dan bukan termasuk syarat mendapatkan Lailatul Qadar, kita mengerti malam itu malam Lailatul Qadar. Itu kan nikmat. Ngerti orang ngerti, sing penting ibadah, masuk nominasi, masuk dalam kategori orang yang beramal di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar keutamanya apa? Baju coklat. Malam Lailatul Qadar apa keutamanya? Lebih baik dari 1000 bulan. Nek kira-kira tahun ke pirang tahun? Kalau 1000 bulan itu berapa tahun? Ah? 8 tahun. 83 tahun lebih. Ya. Ini dijamin bapak-bapak ada yang umurnya nanti sampai 83. Ya. Sikine wong ya nang desa niki, di desa ini di sensus sing wong tua karo wong nom, akeh wong tua apa akeh wong nom? Banyak orang mudanya. Banyak orang mudanya berarti sing tekan tua ki si titik, ya. Ternyata malam Lailatul Qadar berapa lebih baik dari 84 tahun. Kalau kita dalam seumur hidup ini melewati 10, berarti 840 tahun lebih baik. Maka jangan disia-siakan. Dan itu adanya setahun sepindah, ya, yaitu di bulan suci Ramadan. Mari kita persiapkan ilmu. Alhamdulillah lah, sedikit-sedikit kita sudah murojaah tadi. Kedua, mari kita tekad di dalam hati, insya Allah nanti bulan suci Ramadan aku akan semangat. Yang ketiga, teruslah berdoa, ya, jadikan aku orang yang kokoh dalam mentaatimu, dalam agamamu, ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau tanya. Ajeng Tanglet, monggo Pak. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini udah masuk waktu isya ini. Kok malah jam setengah siji kayak? Jamnya bener apa salah? Salah. Nggih, cekap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.